Wan kisaful aurati amdan. Sesuatu yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah terbukanya aurat dengan sengaja. Fa'in kasafaharihu fasataroha filhal lam tabtul sholatu. Bila aurat terbuka oleh angin, kemudian aurat tersebut langsung ditutup seketika, maka sholat yang dilakukan tidak batal. Wa taghyirun niyati ka'ayyan wal khuruja minash shalah. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah merubah niat. Merubah niat misalkan seperti niat keluar dari sholat. Wastidbarul kiblah ka'ayya ja'alaha khalfa dhuhri. Selanjutnya yang membatalkan sholat ialah membelakangi kiblat. Jadi tidak lagi menghadap kiblat. Wal aklu wasyurbu kafiran kanal makulu wal masrubu au qalilan. Kemudian yang membatalkan sholat adalah makan ataupun minum, baik yang dimakan sedikit ataupun banyak. Illa yakuna sahsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dzalik. Kecuali bila orang yang melakukan itu dia tidak mengetahui keharaman tersebut. Ketidaktahuan ini tentunya harus ketidaktahuan yang dimaafkan oleh syariat. Ketidaktahuan yang dimaafkan oleh syariat adalah bila seseorang baru saja masuk Islam atau dia berada di tempat yang jauh dari orang-orang yang mengetahui tentang ini. Wal qahqahatu wa minhum man yu'abbaru anha bidhahik. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah tertawa terbahak-bahak, tertawa ngakak atau terbahak-bahak, tertawa yang ada suaranya. Haridatu wa hiya qatul islami biqaulin aw fi'lin. Dan yang terakhir, sesuatu yang membatalkan sholat adalah keluar dari agama Islam, baik keluarnya itu disebabkan oleh ucapan ataupun oleh perbuatan. Faslun fi adadi rakaati shalah. Fasal menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat fardu dalam satu hari semalam. Warakaatul fardi ay fi kulli yawmin wa lailatin fi sholatil hadar ila yawmal jum'ati 17 rak'ah. Jumlah keseluruhan sholat fardu yang dilakukan dalam sehari semalam berjumlah 17 rakaat. 17 rakaat ini bila memang tidak di hari Jumat. Amma yawmul jum'ati fa'adadu rakaatil fardi fi yawmiha 15 rak'ah. Dan sholat fardu yang dilakukan di hari Jumat jumlah rokaatnya adalah 15 rokaat, karena sholat Jumat hanya berjumlah 2 rokaat, jadi berkurang 2 rokaat dibandingkan dengan sholat di hari lain. Wa amma adadu rokaati sholati safari fi kulli yaumin lil qasir fa'ihda asrota rokaat. Dan sholat sehari semalam, sholat 5 waktu sehari semalam, jumlah rokaatnya bagi orang yang mengkosor sholat adalah berjumlah 11 rokaat. Dikarenakan sholat yang asalnya 4 berubah menjadi 2 rokaat, maka jumlahnya hanyalah 11 rokaat. Wa qawluhu fiha arba'un wa thalathuna sajdah wa arba'un wa tis'una takbirah wa tis'u tasyahudat wa asru taslimat wa mi'atun wa thalathatun wa khamsuna tasbihah wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sitatun wa isruna ruknan. Di dalam 24 jam sujud yang dilakukan berjumlah 34, dan takbir yang dilakukan berjumlah 94, tasyahud berjumlah 9, salam berjumlah 10, dan tasbih berjumlah 153. Dan jumlah semua rukun di dalam sholat adalah 126 rukun. Fi subhi salasuna ruknan. Rukun di dalam sholat subuh berjumlah 30. Wa fil maghribi itsnani wa arba'una ruknan. Di dalam sholat maghrib berjumlah 42 rukun. Wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Di dalam sholat yang berjumlah 4 rakaat jumlah rukunnya 54. Ila akhirihi dhohirun goniyun anisarhi. Di dalam kalimat tadi tidak ada penjelasan dari pengarang Fathul Qorib, karena memang sudah sangat jelas, tidak perlu untuk menambah penjelasan lagi. Wa man azzaza 'anil qiyami fil fariidhah limasyaqqatin talhaquhu fi qiyamih shalla jalisan 'ala ayyi hay'atin syaa'a. Seseorang yang tidak mampu berdiri untuk melakukan sholat fardu dikarenakan dia merasakan keberatan yang sangat di saat dia berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat dengan duduk. Duduk bagaimanapun caranya. Walakin iftirasuhu fi mawdi'i qiyamihi afdalu min tarabbuhi fil athhar. Akan tetapi lebih baik duduk yang dilakukan adalah duduk iftiras. Duduk iftiras dilakukan di saat dia berdiri. Jadi duduk iftiras lebih baik dari duduk bersila. Ini merupakan salah satu pendapat. Jadi intinya ada beberapa pendapat ulama, yang salah satu pendapatnya yang lebih kuat adalah mengatakan bila seseorang sholat dengan duduk maka lebih baik melakukan duduk iftiras daripada duduk bersila. Kemudian wa man ajaza 'anil julusi shalla mutaji'an. Bila seseorang tidak mampu duduk untuk melakukan sholat, maka dia diharuskan sholat dengan cara tidur miring. Tidur tapi miring ya, miring ke kiblat. Fa'in ajaza 'anil ittija'i shalla mustalqiyan 'ala dhahrihi wa rijlahu lil kiblah. Dan bila tidak bisa melakukan sholat dengan tidur miring, maka dia diharuskan sholat dengan tidur terlentang dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Fa'in ajaza 'an dhalika kullihi aw ma'a bi tarafihi wa nawa bi qalbihi. Bila tidak mampu melakukan semuanya, tidur terlentang juga sudah tidak mampu, maka dia diharuskan untuk sholat dengan cara berisyarat dengan matanya dan niat di dalam hati. Jadi contohnya misalkan ada seseorang yang diikat di kayu atau apapun, dia tidak mungkin melepaskan ikatan itu, maka dia melakukan sholat dengan cara berisyarat menggunakan matanya. Wa yajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi biwad'i syai'in tahta ra'sihi wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan diharuskan wajahnya menghadap kiblat. Bagi orang yang tidur terlentang, dia diharuskan untuk wajahnya menghadap ke kiblat dengan cara meletakkan sesuatu di bawah kepalanya sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dan di saat rukuk dan sujud, dia diharuskan untuk berisyarat menggunakan kepalanya. Fa'in anjaza anil imai biroksihi au ma'abi asfanih. Bila seseorang tidak mampu berisyarat menggunakan kepala, maka berisyarat menggunakan kelopak mata, berkedip. Fa'in anjaza anil imai biha ajro arkana surati ala qalbih. Dan bila tidak mungkin lagi berisyarat menggunakan kedipan mata, maka cukup untuk melakukan sholat di dalam hati. Jadi dia membayangkan sedang ruku, sedang itidal, dan lain-lain. Walayat rukuha madama akluhu sabitan. Sholat tidak boleh ditinggalkan selama akal seseorang masih berfungsi. Wal musalli qa'idan laqadu alaihi walayang kusu ajruhu li'annahu ma'dur. Seorang yang sholat dengan duduk, yang tidak mampu berdiri dan sholat dengan duduk, dia tidak diharuskan untuk mengkodok sholatnya dan pahalanya juga tidak berkurang karena memang dia ada udur tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri. Wa amma qauluhu man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id fa mahmulun 'ala nafli indal qudrah. Mengenai sabda Nabi Muhammad yang berbunyi barang siapa yang sholat duduk maka dia mendapatkan separuh dari ganjaran sholat yang berdiri. Barang siapa yang sholat dengan tidur, maka dia hanya mendapatkan separuh pahala orang yang duduk. Sabda itu adalah berlaku bagi orang yang melakukan sholat sunnah. Artinya sabda ini tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan sholat. Tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan sholat fardu, karena tadi bahwa sholat sunnah bisa dilakukan dengan cara duduk dan juga bisa dilakukan dengan cara tidur miring ya. Jadi seorang yang melakukan sholat sunnah dengan duduk, dia mendapatkan pahala separuh dari pahala orang yang berdiri, dan orang yang sholat dengan tidur miring, dia mendapatkan pahala separuh dibandingkan dengan seorang yang sholat dengan duduk.